Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Faya ma'asyiral muslimun, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang besar dan yang kecil, mereka yang sebelum hadir di tempat ini mempunyai gelar, dipanggil dengan gelar profesor, dipanggil dengan gelar doktor, dipanggil dengan gelar sarjanawan. Begitu juga rakyat kecil yang hanya tamatan SD, atau ada di antara kita yang tidak pernah mengenyam pendidikan, tetapi kita hadir di masjid ini sama semuanya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mumpung hati kita menyatu di masjid Baitur Rahman Batulah yang ini, maka satukan hati kita untuk melaksanakan perintah Allah, yang mana dikemas di dalam yang dinamakan takwa. Melaksanakan takwa karena Allah. Apa itu takwa? Takwa dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Maka apapun yang Allah perintahkan kepada kita, apapun yang Allah larang kepada kita, siapapun kita, baik kita itu profesor atau kita pejabat sekalipun, atau kita presiden sekalipun, maka presiden, walaupun engkau presiden adalah nomor satu di negara ini, tetapi jika engkau berhadapan dengan Allah, maka kita semua wajib tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti karyawan, seperti orang yang bekerja, hadirin sekalian, kita kalau kita bekerja di sebuah perusahaan A atau perusahaan B, pasti di perusahaan itu ada tata peraturan yang berlaku yang wajib dilaksanakan oleh semua pegawainya, wajib itu dipatuhi, dijalankan oleh semua pekerjanya. Mulai dari masuk jam 7 pagi, istirahatnya siang, boleh pulang jam 4 sore, dan lain sebagainya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau kita lakukan itu semua, disiplin, tepat waktu, apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh bos, pasti kita lakukan. Maka apa yang akan terjadi? Kita akan disayangi oleh bos kita. Kita akan dihargai oleh pemimpin atau manajer perusahaan tersebut. Kita akan diberikan bonus. Kita akan diberikan tip. Kita akan naik pangkat. Bahkan bisa jadi suatu saat nanti kita akan menjadi manajer perusahaan itu, kalau kinerja kita bagus. Tentunya kinerja bagus itu didapatkan dengan tunduk patuhnya kita kepada peraturan yang ada di perusahaan tersebut, hadirin sekalian. Tapi sebaliknya, disuruh masuk jam 7, tapi kita gak pernah disiplin. Siang istirahat jam 9 dia sudah keluar. Harusnya boleh pulang jam 4, dia jam 2 siang sudah pulang, sudah balik ke rumahnya. Segala macam peraturan yang ada di perusahaan tersebut dia langgar. Maka apa yang terjadi? Pertama akan keluar SP1, lalu SP2, dipotong gajinya, dikucilkan, dijelek-jelekkan, direndahkan kita, bahkan bisa sampai kita dipecat atau ditendang oleh perusahaan tersebut, hadir sekalian. Sama dengan bumi Allah, analoginya kiasnya sama. Kita di bumi Allah ini, Allah kasih peraturan, hei kau manusia, aku ciptakan kalian, kita ini numpang di bumi Allah, kita ini numpang di bumi Allah. Maka ada peraturan di bumi ini, di antaranya kalau kita harus suka sama perempuan, harus melalui jalur nikah. Allah atur harus ada dua saksi, harus ada wali, harus ada mahar, harus ini dan itu. Syarat dalam kitab, di dalam kitab Fathul Mu'in dan kitab fikih-fikih telah disebutkan syarat mempelai laki-laki ada 7. Syarat mempelai perempuan pun ada 7 juga. Syarat maharnya ada 5, syarat walinya ada 3. Dan itu semua harus dijalani. Itu semua harus patuh kita. Padahal pernikahan hanya sekedar kata-kata saja. Ankah suka wazawat suka dan seterusnya, lalu mengucapkan kabin tu tajwidah. Tapi itu adalah perintah Allah, hadirin sekalian. Tak boleh kita berzina. Saya suka sama dia, saya senang sama dia. Apa bedanya? Hanya mengucapkan, hanya ucapan dari seorang wali saja. Tapi itu adalah perintah Allah. Kita adalah hamba Allah. Kita adalah budaknya Allah. Maka kita harus patuh sama Allah seperti apa yang diperintahkan. Begitu juga kalau kita kepengen beli sesuatu, kita harus beli. Kita harus melalui jalur yang namanya jalur muamalah. Hadirin sekalian, gak boleh kita mencuri, gak boleh kita merampok, gak boleh kita merampas hak orang lain, gak boleh kita menzalimi. Engkau pengen itu, engkau boleh mau motor, engkau mau beli mobil, engkau harus kerja, engkau harus cari duit, engkau harus setelah kita dapat duit pun gak semena-mena kita boleh mendapatkan motor tersebut. Kita kepengen kredit. Ada namanya hukum Allah, hukum kredit. Hukum kredit ada yang riba, ada yang tidak riba. Nah, kebanyakan daripada kita, kreditnya itu termasuk dalam jalur riba. Sementara riba dilaknat oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran, hanya ayat riba saja yang Allah sendiri memerintahkan untuk berperang melawan orang yang pelaku-pelaku riba atau rentenir-rentenir atau bahasa kampungnya lintah darat tersebut. Tidak boleh di mana-mana. Ini perintah Allah. Tapi kata orang, ya terserah saya lah. Saya ingin cari uang, toh saya tidak merugikan orang lain. Saya menjadi rentenir ini kan hasil usaha saya. Ya memang yang kerja kamu, usaha kamu. Tapi Allah yang memberikan duit, Allah yang memberikan rezeki. Allah enggak ridho dengan cara seperti itu, hadirin sekalian. Allah enggak mau kita mendapatkan rezeki dengan cara seperti itu. Tapi saya dapat duit, Habib. Saya dapat uang, saya dapat rezeki. Berarti Allah ridho kepada saya. Tidak semua kenikmatan yang kita dapatkan, apalagi melalui jalur yang di luar hukum Allah, itu adalah kenikmatan. Tetapi bukan nikmat, tapi nikmah. Kalau nikmat pakai ain nikmat, tapi kalau nikmat pakai qaf adalah azab. Yaitu dalam bahasa fikihnya yaitu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Gak apa-apa itu, biarkan saja. Oh, itu tetangga saya rajin sholat Pak Ustaz. Saya rajin ngaji, kok hidup saya miskin-miskin aja. Setiap hari makan ikan asin, setiap hari hanya makan telur. Tetangga saya enggak pernah sholat. Saya sholatnya malah setahun dua kali, Idul Fitri, Idul Adha saja. Jumatan aja enggak pernah, nyentuh Al-Quran enggak pernah. Kok rumahnya bisa tiga tingkat, kok mobilnya bisa banyak. Kenapa saya rajin ibadah, hidupnya sengsara seperti ini? Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, namanya hukum Allah, kita wajib laksanakan. Entah apa yang diberikan oleh Allah, itu adalah rahasia Allah. Kita enggak perlu ikut campur. Tetapi dalam masalah ini, ulama menjawab bahwasanya ibadah dan dunia tidak bisa disinkronkan. Kita patuh sama perintah Allah, mau dibalas atau tidak sama Allah, itu urusan Allah. Yang penting kita beribadah saja. Satu. Dan yang kedua, kalau ada orang saya sholat lalu kepengen kaya raya, ini bukan derajat orang yang muttaqin, bukan derajat orang yang bertakwa. Kenapa? Orang yang bertakwa itu mereka beribadah enggak bisa embel-embel, karena ibadah dengan dunia itu adalah perbandingan yang bukan apple to apple, perbandingan yang tidak sebanding, karena dunia dan akhirat sangat jauh sekali. Laukana dunia, seandainya dunia itu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, mithla ba'udah, sebesar sayap nyamuk saja. Masa kaminha ma, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan air kepada orang kafir walaupun hanya seteguk, walau jur'ah, walaupun hanya seteguk enggak akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maka bentar lagi kita bulan puasa. Kita ini numpang, kita ini adalah hamba Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Maka wajib kita berpuasa karena Allah SWT. Entah dibalas atau tidak, nanti kalau saya berpuasa, saya akan diberikan ini, saya akan diberikan itu. Itu belakangan. Kita adalah hamba Allah, wajib kita laksanakan dulu. Jangan kita remehkan, jangan kita biarkan, jangan kita acuh-acuh. Puasa nanti bisa dikodok. Nanti saja kalau saya sudah tua, baru saya puasa. Sekarang saya masih umur 30. Sekarang saya masih umur 40 tahun. Nah, sekarang kita poin-poin dulu. Nanti sudah tua, baru kita taubat. Allah SWT berfirman, innamat taubatu ala Allah lilladzina ya'maluna su'. Sesungguhnya taubat yang dianggap oleh Allah SWT, Allah hanya menerima taubat yang lilladzina ya'maluna su', yang mengamalkan satu dosa. Dijahalah, karena tidak tahu. Dia mengamalkan dosa karena tidak tahu. Tsumma yatubu min qaribin. Kemudian dia cepat-cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sadar, ketika dia tahu itu adalah dosa, itu adalah maksiat, itu adalah kesalahan, dia langsung taubat, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faulaika yatubullahu alaihim. Mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Wa qala Allahu aliman hakima. Wa laisatit taubatu, dan bukanlah dinamakan taubat. Allah enggak terima taubat. Orang yang mengatakan dilatihnya yang baru nasai'at, dia mengamalkan sayiat bentuk jamak berapa macam-macam dosa dulu. Ini masa muda ini kita mabuk dulu, kita teler dulu, enggak sholat dulu, enggak puasa dulu, nanti hatta idza hadara ahaduhumul maut, sampai nanti kalau sudah mau mati, sudah tua, qala inni tubtul an, baru mereka mengatakan, nah sekarang waktu saya taubat. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat mereka, walaupun mereka nangis darah sekalipun. Hadirin sekalian, ini Allah yang berfirman, bukan khatib. Allah sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an. Hanya saja kebanyakan daripada kita tidak pernah membaca Al-Qur'an, sehingga banyak daripada kita yang tidak mengetahui. Maka mumpung di bulan Syaban sebagai momen-momen kita untuk memperbaiki diri kita, hadirin sekalian. Ada yang bertanya kepada Al-Fajir khusus yang berbicara khatib ini, Habib, bagaimana caranya agar mudah berpuasa di bulan Ramadan, agar mudah berpuasa, agar ingat aja berpuasa? Maka sebelum terlambat, maka ada cara-cara agar kita mudah berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam sebuah kitab Al-Fawaid Muhtar disebutkan, man qama bi hurmati Rajab, barang siapa yang susah payah beribadah di bulan Rajab, maka waffaqahullah lil qiyam bi hurmati Sya'ban, Allah akan mudahkan dia untuk beribadah di bulan Sya'ban. Hadirin sekalian, wa man qama bi hurmati Sya'ban, dan barang siapa yang sudah Allah mudahkan untuk beribadah di bulan Sya'ban, maka waffaqahullah lil qiyam bi hurmati Ramadan, Allah akan berikan dia kemudahan untuk beribadah di bulan Ramadan. Wa man qama bi hurmati Ramadan, dan barang siapa yang sudah Allah mudahkan untuk beribadah di bulan Ramadan, maka hafizullah min Ramadan ila Ramadan, Allah akan jaga dia Ramadan besok sampai Ramadan tahun depannya lagi. Maka sebenarnya harus dimulai pada bulan Rajab, tetapi mumpung belum terlambat, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Masih ada beberapa hari lagi bulan Syaban sebelum memasuki bulan Ramadan, maka perbaiki diri kita di bulan Syaban ini. Karena kalau kita sudah capek-capek di bulan Ramadan, nanti Allah akan berikan kita kemudahan di bulan puasa nanti, hadirin sekalian. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kebanyakan orang berpuasa hanya tidur saja. Tidur dari habis sahur sampai setengah jam mau berbuka puasa, tidur. Kenapa? Karena kata Pak Ustaz, naumus shaim ibadah, kata dia. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Mumpung tidur beribadah, kita habiskan untuk tidur. Padahal hadis ini riwayatnya dhaif, hadirin sekalian. Hadis ini riwayatnya lemah, walaupun tidak sampai derajat hadis palsu. Hadis dhaif bisa dipakai untuk fadhailul amal, tetapi bukan berarti tujuan. Tujuan daripada tahqiq daripada makna hadis ini, kalau tidur saja beribadah, apalagi yang lainnya. Dan kita harus terpaku pada ibadah yang lain, bukan tidur. Tetapi kenapa banyak di antara kita tidur? Kenapa banyak di antara kita yang tidak kuat berpuasa? Kenapa banyak di antara kita yang lalai dalam memahami obral ibadah di bulan puasa tersebut? Karena tadi itu berleha-leha, tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di bulan Ramadan. Kam min shaim, berapa banyak orang yang berpuasa itu, laisa lahu min siyamihi, dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, illa ju' wal athas, kecuali lapar dan haus saja. Nanti di akhirat dia akan bawa karung banyak. Ya Allah, ini pahala puasa saya hidup di dunia selama 60 tahun, saya balik umur 15 tahun, berarti sudah 45 tahun saya berpuasa. Ya Allah, ini pahala saya. Ternyata ketika dibuka karungnya, semuanya kosong. Kenapa? Karena 45 tahun dia berpuasa, dia tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Maka oleh karena hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mumpung masih ada bulan Syaban, mumpung belum terlambat, maka saya ingatkan, mari kita capek-capek dulu beribadah di bulan Syaban ini. Manajemen ibadah kita diatur. Bagaimana cara mengaturnya? Satu, ini yang paling penting dan yang paling wajib. Yang sebelumnya, yang Ramadan sebelumnya ada ketinggalan puasa. atau belum mengqadha puasanya, baik laki atau perempuan, anaknya atau istrinya, ketika pulang dari rumah ini, maka ingatkan mereka yang belum mengqadha, yang belum mengganti puasanya, maka sekarang hukumnya wajib mengqadha puasanya, wajib sebelum masuk Ramadan. Kenapa? Karena kalau sudah dia memasuki bulan Ramadan, di samping dosanya double dua kali lipat, tetap wajib mengqadha, dia juga wajib kena denda. Nama bahasa fikihnya adalah fidyah perharinya, yaitu 7 on beras. Hadirin sekalian, misalkan pada Ramadan tahun lalu si perempuan meninggalkan puasa 7 hari karena datang haid atau datang bulan. Sampai Syaban ini dia belum mengganti puasanya, dia belum mengqadha, maka sekarang dia wajib mengqadha 7 hari tersebut. Jika sampai Ramadan nanti, katakanlah tanggal 17 sudah masuk awal puasa, tanggal 17 dia belum mengqadha, maka di samping dia tetap wajib mengqadha puasa 7 hari itu, dia juga tetap membayar fidyah per harinya, yaitu 7 on beras. Maka 7 kali 7, 7 hari dikali 7 on beras, maka menjadi 49 on beras yang wajib diberikan kepada orang yang fakir miskin. Orang yang fakir miskin itu siapa? Orang miskin adalah yang pendapatannya per hari hanya cukup untuk makannya saja. Misalnya per hari untuk anak istrinya dia cukup 50 ribu rupiah, maka dia bekerja hanya dapat 50 ribu rupiah, itu namanya orang miskin. Kalau orang fakir adalah orang yang di bawah itu. Seharusnya kebutuhan makannya 50 ribu, ternyata dia bekerja hanya dapat 20 ribu atau 30 ribu, ini dinamakan orang fakir. Kita berikan kepada mereka, dan lebih afdolnya, kebanyakan orang sekarang, lebih afdolnya diberikan beras fidyah itu kepada orang-orang fakir miskin yang ada di jalanan. Itu bagus. Tapi kalau ada sanak famili kita, saudara kita, keluarga kita, atau tetangga kita yang masuk dalam kategori fakir miskin, maka mereka lebih berhak untuk mendapatkan fidyah dari kita, hadirin sekalian. Banyak orang yang lalai, dikira orang fakir miskin itu orang lain, kalau keluarga enggak boleh dikasih. Tidak. Keluarga yang lebih berhak kita bantu. Kalau ada misalnya sepupu kita yang fakir atau miskin, maka fidyah itu diberikan kepada mereka. Ini kalau Ramadan tahun lalu. Kalau Ramadan 2 tahun yang lalu, misalnya Ramadan 2 tahun yang lalu, Ramadan kemarin belum diqadha, masuk Ramadan besok belum diqadha juga, maka double dari Ramadan tahun lalu 7 on, Ramadan besok 7 on, maka perharinya 14 on beras. Itu kalau 2 tahun. Tinggal dikalikan saja berapa hari dia meninggalkan puasa. Kalau 3 tahun yang lalu, maka kalau 3 tahun yang lalu, maka sekarang belum masuk Ramadan, wajib 14 on beras perharinya. Tapi kalau sampai tanggal 17 besok dia belum mengganti puasanya, maka wajib kena fidyah 3 kali lipat. Berarti 21 on beras dikalikan berapa hari dia meninggalkan puasanya. Ini kalau 3 tahun. Bagaimana kalau seumur hidupnya enggak pernah berpuasa, hadirin sekalian? 10 tahun enggak pernah puasa, 20 tahun tidak pernah berpuasa, bisa kalau fidyah ringan, bisa dicicil dosanya itu gimana? Karena setiap tahun dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Tidak hanya fidyahnya dilipat gandakan, tetapi dosanya, ancamannya, siksaannya dari alam kubur nanti sampai ke akhirat akan mengikat dia, akan mengejar dia, akan dia atup sampai ke lubang kubur nanti, sampai ke dalam lubang neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau orang berpuasa, orang yang melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan nanti, dia sudah mendapatkan karcis VIP, very very important person. Nanti di akhirat, di surga nanti, dia akan datang kembali ke keluarga malaikat. Ini saya berpuasa 20 tahun. Dicek sama mereka, ternyata 20 tahun puasanya benar semuanya. Diterima oleh Allah. Pahalanya diterima oleh Allah. Tidak ada yang ketinggalan. Di kota pun tidak ada. Maka dia mendapatkan tiket surga. VIP. Nama surganya adalah Ar-Royyan. Dia masuk di antara kerumunan ribuan, bahkan jutaan orang berebut memasuki 7 pintu surga. Maka orang-orang berpuasa ini dengan santainya, dengan lapang dadanya, memasuki surga, pintu surga yang bernama pintu Ar-Rayyan tadi. Ini yang pertama, hadirin sekalian. Yang kedua, manajemennya diatur. Yang sebelumnya enggak pernah istighfar, ini Syaban atur. Saya satu hari harus beristighfar minimal 100 kali. Belilah tasbih digital di jalan sana. Harganya hanya 15 ribu rupiah saja paling mahal. Kita kancingkan ke tangan kita. Setiap kita bawa motor dari Batu Layang misalkan, mau ke pasar tengah sana, kita beristighfar, kita bertasbih. Saya yakin 1000 ada mungkin kita beristighfar kepada Allah. Kita atur, yang enggak pernah bertasbih, yang enggak pernah bertahlil, yang enggak pernah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang diatur, saya minimal satu hari selawat 100 kali, saya minimal bertasbih kepada Allah minimal 100 kali. Begitu diatur ibadahnya, yang enggak pernah duha, sekarang diatur ketika jam 9 pagi maka tinggalkan sebentar, pergi ke masjid, sholat duha hanya 5 menit saja, 2 rakaat saja, diatur semuanya. Manajemen ibadah, kalau kerja saja ada manajemennya, tentu ibadah jauh lebih membutuhkan manajemen lagi, hadirin sekalian. Katanya mau meninggal dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya pengen mati dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tetapi ketika ditanya, kamu mengucapkan la ilaha illallah satu hari berapa kali? Enggak pernah. Katanya mau meninggal dalam keadaan mulut bertasbih atau berselawat, tapi mulutnya enggak pernah selawat. Katanya pengen meninggal dalam keadaan sholat, tapi sholat aja belang-belang kambing. Katanya pengen meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, nyentuh Al-Quran aja enggak pernah, bahkan melihatnya pun tidak pernah. Maka ini adalah orang yang dungu. Bagaimana dia bisa meninggal dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sementara manajemen ibadahnya dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja enggak pernah diatur. Bahkan ketika habis sholat, biasanya saat imam mengajak afdhalul dzikri fa'lamkanlahu la ilaha illallah, dia langsung kabur. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah tanda kerasnya hati. Kalau orang seperti ini, jangankan Ramadan, di luar Ramadan pun Allah tolak amal ibadah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tema kita khutbah malam ini adalah tunduk patuh dengan semua yang Allah perintahkan, termasuk bulan Ramadan nanti. Apapun kita atur. Imam Ghazali mengatakan ada 3 kategori puasa. Pertama orang awam. Orang puasa awam itu yang penting gak lapar, gak haus, selesai. Yang kedua ada puasa orang khusus. Puasa orang khusus itu di samping mereka menahan lapar dan haus, mereka juga menahan agar puasa mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada puasa orang khusus yang khusus. Di samping mereka menahan lapar dan dahaga, di samping mereka berusaha pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati mereka enggak pernah lalai, enggak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita golongan yang kedua paling tidaknya. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah mudahkan kita dalam beribadah bulan Ramadan nanti. Semoga Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Semoga Allah memperpanjangkan umur kita. Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita kemudahan, dan Allah berikan kita kemenangan. Dengan kemenangan tersebut, kita akan terlahir kembali seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya suci tanpa dosa. Jika kita meninggal pun hanya membawa pahala saja, masuk surga melalui pintu Ar-Riyad. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalam Allah yang malikin alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul بقول يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا الله وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika la ilaha liman jahadani wa qadha. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu muttasil qaim bil ghayr mawdu'un bi khabar. Amma ba'du. Fa ya ma'asyiral muslimun, ittaqullaha ta'ala wa dharruhu wa hashim ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduri jum'ati wal jama'ah. Wa a'lamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsi. Wa tanna bil malaikati kursi. Wa qala ta'ala wa lam yazal qa'ilan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana al-khulafa'i ar-rashidin alladhina qadha al-haqqa wa qalu inni 'adlun. La ilaha illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aminna fi dunina wa aslih ulata umurina wa ij'al shahra kaydan fi man khalaqa wa taqa. Allahumma irfa 'anna al-ghala wal wabaa wal riba wa asqina zilazil al-hajj wa shu'a al-istiqamah wa rahma minha wa marratan hamda lika hadha khassa hamda tu layya wa mahawla hadha khassa wa sa'il lil-muslimin 'amma ya rabbal 'alamin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.